Mitra Bisnis, banyak kajian tentang besarnya potensi dan tingkat konsumsi dari pasar konsumen di Indonesia. Tidak heran bila banyak perusahaan asing gencar menjajaki pasar domestik untuk pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, industri lokal seharusnya juga dapat mengambil bagian dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati bangsa Indonesia dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apa yang bisa dilakukan industri lokal untuk menangkap besarnya peluang ekonomis di pasar domestik ini? Yang pertama ya, saya kira kita harus rubah mindset dulu. Mindset itu dalam arti kata begini, yang paling repot itu adalah kalau kita selalu menganggap bahwa Indonesia itu dalam krisis. Karena kalau kita berpikirnya begitu, kita tidak akan melihat ada potensi di negeri ini. Yang kita harus rubah pertama adalah kita harus mengakui dan merubah mindset dan melihat bahwa potensi ada di negeri ini. Dan Indonesia bisa menjadi negara dan pasar yang besar. Dan kalau mau buktinya, itu kelihatan. Coba aja. Kenapa misalnya perusahaan-perusahaan asing itu tertarik untuk menggarap pasar domestik kita? Ya, apakah itu Suzuki, Toyota, Honda, macam-macam. Kenapa pasar elektronik kita dibanjiri barang impor? Kenapa produk Cina datang? Itu menunjukkan bahwa potensi dari domestik ekonominya besar sekali. Menurut pengamatan Mas, bagaimana industri lokal memandang keadaan ekonomi nasional selama ini? Selama ini itu kalau kita lihat, dan banyak sekali di dunia usaha atau juga di kalangan teman-teman ekonomi yang mengatakan bahwa negeri ini nih masih krisis gitu. Kalau kita berpikirnya begitu, maka kemudian kita tidak melihat bahwa ini ada harapan, ada sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Nah, yang selalu memanfaatkan adalah orang asing yang melihat Indonesia dengan optimisme. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan, Mas? Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus melihat Indonesia dengan optimisme. Pertama, bahwa pasar domestiknya besar dan akan berkembang. Dengan begitu, kemudian kita melihat, oh kalau gitu kita bisa bisnis di dalam negeri. Karena kalau cara berpikir kita terus menyalahkan bahwa, wah ini negara yang gagal, ini nggak ada harapan. Maka yang berpikir bahwa ini negara yang berhasil dan punya pasar, itu adalah orang asing. Mereka yang akan manfaatin. Setelah kita menyadari bahwa Indonesia punya potensi, bahwa marketnya akan growing, bahwa pertumbuhan itu bisa di atas 7, 8, bahkan 9% ke depan. Nah, sekarang kita baru mempersiapkan apa-apa yang kita bisa ambil dari sini. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.